rayuan Pulau Kelapa. Ungkap nyata rasa indah pantai Indonesia. Meliuk-liuk di kala angin bertiup. Memberi pesona yang tak pernah berkesudahan. Pantai-pantai mole Indonesia memang sangat luar biasa. Siapa yang tak jatuh cinta padamu? Orang datang silih berganti. Sayang kekasihmu, kami-kami anak bangsa sering melukaimu. Tak menjaga sebagaimana mestinya, malah merusak, memberi cacat di wajahmu. Ah, maafkan kami kekasih. Kami tak setia menjaga kecantikan yang terpancar darimu, membuat banyak orang datang padamu. Seharusnyalah kami malu. Panjang perjalanan seringkali dilakukan. Entah berapa biaya mereka sediakan hanya untuk melihatmu. Mencintaimu sesudah itu pergi kembali ke negerinya. Tetapi kami di sini hidup bersama denganmu. Ah, seringkali kami tak mampu menghargaimu. Tumpah ruah sampah mengotori hari-harimu. Dan tak hanya itu saja, bahkan kami pun seringkali meracunimu. Rayuan Pulau Kelapa terasa sangat indah. Seharusnyalah kami punya rayuan yang sama. Mengecupmu bagai kekasih jiwa, Indonesiaku. Menjagamu tak menjadi tempat sampah. Memeliharamu supaya tak ternoda. Memolesmu dan mendandanimu sehingga banyak orang di seluruh jagat dunia terus berkata, alangkah indahnya pantai Indonesia. Ah, kekasihku dipuja-puja. Takkah seharusnya aku jadi bangga? Semoga cinta terus bersemi di antara kita. Bersama saya, Bigman Sirait.